kita tinggal di rumah ini. Ini mencoba hidup jauh dari mertua juga orang tuaku. Tapi sudah kau taburkan benih-benih kecurigaan. Sering aku dapati wangi di bajumu bukan wangi parfumku. Ini